badan, hai baju satu kering di badan. Apakah yang engkau harapkan dariku, orang yang tak punya? Cuma dengan cintaku saja, hai cuma dengan.